Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 8 April 2012 yang bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1433 Hijriah. Islam agama tauhid ke-40. Tentang nama-nama Allah yang terbaik atau Al-Asmaul Husna. Pada hadis-hadis yang lalu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Namun hadis tersebut tidak berarti menafikan nama-nama Allah yang lain. Sesungguhnya dengan disebutkannya 99 tersebut menunjukkan bahwa 99 nama tersebut yang termasyhur. Maka disebutkan bahwa barang siapa yang menghitungnya atau menjaganya, maka ia masuk surga. Hal ini berdasarkan adanya hadis-hadis lain yang menyebutkan bahwa Allah mempunyai nama-nama atau sifat-sifat yang lain selain yang 99 nama tersebut. Misalkan Al-Witr, Al-Kafi, Asy-Syafi dan lain-lain. Di antara nama atau sifat-sifat Allah yang menunjukkan Allah Maha Esa, Al-Wahid, yakni Maha Esa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana mudzirun wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Quran Surat Shad ayat 65. Lau aradallahu an yattakhidha walatan lastofa mimma yakhluqu ma yasha'u subhanahu wallahul wahidul qahhar. Az-Zumar. Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dikehendakinya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakannya. Maha suci Allah, dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan. Quran Surat Az-Zumar ayat 4. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iza tadawwara minal laili qala, la ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terbangun di malam hari beliau berdoa, la ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Mengalahkan, Tuhan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak, juz 1 halaman 724, nomor 1980. An Aisyata qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tadawwara minal laili qala la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terbangun di malam hari, beliau berdoa, La ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Mengalahkan, Tuhan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Hadis riwayat Ibnu Hibban, juz 12 halaman 340, nomor 5530. Al-Witr, yakni Maha Ganjil. An Abi Hurairata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, Lillahi tis'atun wa tis'una isman, man ahsaha dakhalal jannah, wa innallaha witrun yuhibbul witra. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa menjaganya, ia masuk surga. Dan sesungguhnya Allah itu ganjil, suka kepada yang ganjil. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2062. An Aliyyin radhiyallahu anhu qala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ahlal Qur'ani autiru, fa innallaha witrun yuhibbul witra. Rawahu Abu Dawud. Dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hai ahli Qur'an, berwitirlah kalian, karena sesungguhnya Allah itu ganjil, suka kepada yang ganjil. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 61, nomor 1416. Al-Kafi, yakni Maha Mencukupi. Firman Allah Subhanahu wa taala, Alaisallahu bikafin 'abdah wa yukhawwifunaka billadzina min tunih wa may yudlilillahu fama lahu min had. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya, dan mereka mempertakuti kamu dengan sembahan-sembahan yang selain Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun pemberi petunjuk baginya. Quran Surat Az-Zumar ayat 36. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Dan Allah lebih mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 45. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza awa ila firashihi qala Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Rawahu Muslim. Dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila akan tidur, beliau membaca doa, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, serta mencukupi kebutuhan kami dan memberikan kami tempat berlindung. Karena betapa banyak orang yang tidak mendapatkan kecukupan dan tidak pula tempat berlindung. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2085. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza awa ila firashihi qala alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiyalahu wala muwiya. Rawahu Abu Dawud. Dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila akan tidur, beliau membaca doa alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiyalahu wala muwiya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, serta mencukupi kebutuhan kami dan memberikan kami tempat berlindung. Karena betapa banyak orang yang tidak mendapatkan kecukupan dan tidak pula tempat berlindung. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 4 halaman 312, nomor 5053. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa kam mimman la kafiyalahu wa la muwiya. Rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila akan tidur, beliau membaca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiyalahu wala muwiya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, serta mencukupi kebutuhan kami dan memberikan kami tempat berlindung. Karena betapa banyak orang yang tidak mendapatkan kecukupan dan tidak pula tempat berlindung. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 5, halaman 136, nomor 3456, dan ia berkata, ini hadis hasan sahih gharib. Al-Ali, Maha Tinggi. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yukhiyatuna bi shay'in min ilmihi illa bima sya'. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardu wa la ya'utuhu khifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya biiznihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Quran Surat As-Surah ayat 51. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batilu wa annallaha huwal aliyyul kabir. Demikianlah, karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Quran Surat Luqman ayat 30. Ar-Rafi', yakni maha meninggikan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi 'ala may yasha'u min 'ibadihi wa yunzira yawmat talaq. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai 'ars, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, yakni hari kiamat. Quran Surat Al-Mu'min ayat 30. Quran Surat Al-Mu'min ayat 15. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Watilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih narfa'u darajatim man nasha inna rabbaka hakimun alim. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kedzaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 82 sampai 83. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32 bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.